Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Fati fiddin, azani wa azakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan karunia kepada kita bisa berkumpul di majlis ini dalam rangka at-tafaqquh fiddin, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berada di akhir-akhir bulan Rajab, memasuki atau di hadapan kita menanti bulan Syaban, kemudian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan kepada kita hidayah dan petunjuk, kekuatan, keistiqomahan untuk bisa mengisi hari-hari yang Allah karuniakan kepada kita ini dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah. Telah kita selesaikan hadis yang ke-35. Kita masuk pada hadis berikutnya. Qala al-muallif Abu Zakaria يحيى ابن شرف ابن حسن ابن حسين النووي الشافعي رحمه الله تعالى الحديث 36 حديث yang ke-36 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا جَلَسَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَخَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berkata, atau beliau bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang memberikan kelonggaran terhadap seorang mukmin dari satu kesulitan, satu kesusahan yang menimpanya, yang menyedihkan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelonggaran kepadanya. Taib, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang memberikan kelonggaran, keringanan terhadap seorang mukmin, satu kesulitan, satu kesusahan dari kesusahan atau kesulitan dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran kepadanya, keringanan dari kesulitan di hari kiamat. Hadis ini Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan tentang bentuk bantuan seorang muslim kepada saudaranya. Kalau pada hadis sebelumnya yang kita lewati, hadis yang ke-35, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa perkara yang seorang muslim menjaga, menahan untuk tidak ditimpakan kepada saudaranya dari adza, dari gangguan. Maka pada hadis ini menyebutkan sebaliknya. Anjuran untuk seseorang memberikan bantuan dan pertolongan kepada saudaranya muslim. Nah, karena demikianlah manfaat dari saudara atau persaudaraan karena Allah sesama muslim. Kalau ia tidak mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka yang wajib baginya untuk menahan keburukan untuk dia menimpakannya kepada saudaranya. Dia tahan sehingga dia tidak menimpakan keburukan kepada saudaranya muslim. Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika ditanya tentang seseorang yang lemah dari mengamalkan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ketaatan, dari membantu saudaranya, kata beliau alaihi salatu wasalam, "Kuffa an syarrik fa innahu sadaqatun minka alaik." Tahan dirimu dari menimpakan keburukan kepada saudaramu. Tahan. Cegah dirimu dari menimpakan keburukan, gangguan. Karena sesungguhnya itu teranggap sedekah darimu atas dirimu sendiri. Ketika seorang menahan dirinya dari membuat atau menimpakan kemudaratan, gangguan kepada saudaranya, ya, nah, karena Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu teranggap sebagai amalan soleh. Yang nanti akan disebutkan insyaallah pada tempatnya hadis, ketika seseorang mampu menahan dirinya dari sebuah dosa sehingga ia dicatat mengamalkan satu kebaikan. Maka hadis ini Rasulullah alaihi salatu wasalam memberikan kabar gembira. Barang siapa yang memberikan kelonggaran, keringanan dari satu kesulitan yang menimpa saudaranya dalam atau pada kesulitan dunia, Allah akan memberikan kelonggaran, keringanan padanya pada hari kiamat. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau menyatakan, "Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimu wa la yuslimu. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati, wa man farraja an muslimin farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Di antara yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, wa man farraja an muslim, barang siapa yang memberikan jalan keluar, farraja, tafrij, yakni dia memberikan jalan keluar, ya, dia menghilangkan dari kesulitan yang menimpa kepada saudaranya muslim tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar, akan dihilangkan darinya dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Kalau hadis ini menyebutkan nafasa, tanfis, yakni memberikan kelonggaran. Kalau tafrij, yakni menghilangkan. Menghilangkan kesulitan yang menimpa saudaranya tersebut. Nah, al-jazau min jinsil amal. Balasan itu semisal jenis amalan yang diperbuat. Nah, barang siapa yang memberikan kelonggaran, atau dalam riwayat yang lain telah disebutkan memberikan jalan keluar, dia hilangkan kesulitan saudaranya dalam kehidupan dunia ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keringanan, kelonggaran, atau Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan, akan menghilangkan kesulitan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat, yang kita mengetahui bahwa hari kiamat hari yang penuh dengan berbagai macam kengerian, di mana masing-masing manusia akan dibangkitkan untuk dipertanggungjawabkan amalan-amalan yang mereka perbuat. Kondisi masing-masing itu sangat tergantung dengan amalannya. Kondisi setiap manusia itu terkait dengan kondisi kehidupan dunianya. Nah, dia seorang yang beramal soleh, maka diharapkan kebaikan baginya. Namun jika seseorang wal'iyadu billah mengamalkan amalan keburukan, maka tanda kecelakaan yang bakal menimpanya. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah, Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau menyatakan, ya'rukun nasu yawmal qiyamati hatta yadhhab 'irquhum fil ardi 70 dhira'an wa yaljimuhum hatta yablugha adanahum. Ya. Manusia nanti di hari kiamat akan mengeluarkan keringat karena ketika itu matahari didekatkan. Dalam riwayat yang lain, tadusyamsu minal 'ibad hatta takuna qadra mil aw milain. Matahari itu akan didekatkan kepada seorang hamba sekadar sejarak 1 atau 2 mil. Sangat dekat. Menyebabkan dia mengeluarkan keringat. Nah, di hari-hari tersebut, kondisi manusia itu sangat tergantung amalannya. Ya. Rasulullah alaihi salatu wassalam, di tempat yang lain beliau memberikan anjuran, dorongan, kepada manusia, pada kaum muslimin, ketika beliau menyebutkan jenis-jenis golongan yang Allah berikan naungan di saat itu. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah berikan naungan kepada mereka di hari di saat tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasul SAW menyebutkan beberapa golongan. Sehingga sepantasnya bagi setiap muslim untuk berusaha untuk menjadi jenis-jenis yang Rasul SAW sebutkan, sehingga diharapkan dia di saat itu ketika matahari didekatkan termasuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungan sehingga tidak tertimpa padanya kemudaratan. Manusia akan mengeluarkan keringat di hari kiamat. Ya, sampai-sampai keringat tersebut itu memenuhi bumi 70 dhira'an, ya, 70 hasta, sehingga sampai menenggelamkan, hampir-hampir menenggelamkan mereka, mencapai telinga-telinga mereka. Dalam riwayat yang lain, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, matahari itu didekatkan dari hamba sampai sekadar 1 atau 2 mil. Fatasharu fatasharuhum asyamsu, sehingga matahari itu menjadikan mereka mengeluarkan keringat. Fayakununa fil irqi ka qadri a'malihim, sehingga kondisi mereka terkait dengan keringat yang mereka keluarkan itu sekadar amalan, sesuai dengan kadar amalan-amalan mereka. Faminhum man ya'khudhuhu ila aqibaihi, di antara mereka ada yang keringatnya itu mencapai mata kakinya. Wa minhum man ya'khudhuhu ila rukbatai, di antaranya ada yang mencapai kedua lututnya. Wa minhum man ya'khudhuhu ila haqawai, di antara mereka ada yang keringat itu mencapai pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhum iljaman, di antara mereka pula ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Nah, dalam kondisi saudaranya di sampingnya tidak mengalami seperti yang dia alami. Sangat tergantung dengan amalan. Kita juga mengingat hadis Rasul alaihi salatu wasalam ketika seseorang itu meninggal di saat ihram. Nabi sallallahu alaihi wasalam mengatakan kepada para sahabatnya, iksiluhu bima'in wa sidrin wa kafinuhu fi thawbai wa la tuhannituhu wa la tuqammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiyan. Kata Rasulullah SAW, ketika ada salah seorang sahabatnya meninggal di saat ihram, mandikan ia dengan air dan daun bidara. Naam. Dan kafanilah dia dengan dua lembar kain kafannya. Dan jangan memberikan wewangian kepadanya. Jangan pula kalian menutupi kepalanya. Karena nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Coba lihat, dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Dia meninggal dalam kondisi ihram. Belum selesai ihramnya, dia dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi melanjutkan ihramnya, bertalbiyah. Yakni menampakkan kegembiraan kepadanya dalam ibadah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ni'mat. Seorang itu meninggal di atas ibadah. Seorang itu meninggal di atas keistiqomahan. Nah, berbeda. Wal'iyadu billah, ketika seseorang itu meninggal di atas kemaksiatan. Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau gambarkan salah satunya. La yazalu rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yawmal qiyamati wa laysa fi wajhi muz'atul lahm. Ada seseorang yang terus-menerus meminta, yakni takatsuran, dia meminta dalam kondisi dia sebenarnya mampu, cukup, namun dia meminta untuk memperbanyak, untuk menambah, meminta tambahan, meminta kepada yang lainnya, meminta dengan berbagai macam bentuk permintaan. Dia meminta dalam kondisi dia bukan seorang yang butuh untuk meminta, yang terpaksa untuk meminta. Nah, takatsuran. La yazalu rajul yas'alun nas, senantiasa ada seseorang itu dia selalu meminta. Yakni dia selalu menjadikan itu sebagai kebiasaannya sampai dia meninggal di atasnya. Kata Nabi SAW, hatta ya'ti yaumil qiyamah, sampai nanti dia datang di hari kiamat dalam kondisi tidaklah wajahnya tidak memiliki daging. Tidak berdaging. Yakni menunjukkan ya, dia tidak memiliki rasa malu dalam kehidupan dunia. Dia memiliki kemampuan, dia sebenarnya cukup atau tidak membutuhkan untuk meminta, dia meminta. Nah, dibalas sesuai dengan amalan dia dalam kehidupan dunia. Dibangkitkan dalam kondisi demikian. Nah, sallallahu alaihi wa lakum al-afiyata wa salam. Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau menyatakan, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap hamba itu akan dibangkitkan sesuai kondisi meninggalnya. Nah, sementara kita ini tidak mengetahui seperti apa atau kondisi bagaimana di masa-masa berikutnya bagi kita. Sehingga wajib bagi kita untuk banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah, pertama. Yang kedua, wajib dan wajib bagi kita untuk bersikap istiqamah. Untuk bersikap lurus. Nah, ya, untuk bersikap istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah-perintah Allah dikerjakan, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan. Karena kita tidak mengetahui dalam kondisi apa seseorang itu dicabut jiwanya. Nah, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan. Nah, wa inna rajul. Nah. Ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiquhu al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhulu. Ada seseorang dia mengamalkan amalan ahlul jannah sampai-sampai tidak ada tersisa jarak antara dia dengan jannah itu kecuali sejengkal saja. Nah, illa dhira'. Nah. Kecuali sehasta. Nah. Artinya waktu sesaat lagi. Sebentar menjelang kematiannya, fa ya'malu bi amali ahli an-nar, lalu dia mengamalkan amalan penghuni neraka, fa yadkhuluha, lalu dia masuk ke dalam neraka. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyata wassalam. Sehingga dituntut bagi setiap muslim yang pertama untuk dia banyak-banyak meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk istiqamah. Nah, sesuatu yang mungkin muncul darinya berupa ketergelinciran, berusaha untuk kembali, berusaha untuk dia luruskan, karena tidak kita ketahui, seseorang tidak mengetahui, ya, dalam kondisi apa dia meninggal dan kapan waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ketetapan ajal mereka tersebut, mereka tidak mampu menunda barang sesaat saja dan mereka pula tidak mampu menyegerakannya. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam berikutnya beliau menyebutkan, beliau bersabda, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan kepada seorang yang kesulitan, dia berikan kemudahan, dia mudahkan ia, ya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan memudahkan dirinya, Allah akan memberikan kemudahan kepadanya, baik di dunia demikian pula di akhirat. Ini juga sama, al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sejenis dengan perbuatan yang ia lakukan. Nah, ketika dia memberikan kemudahan kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepadanya di hari kiamat. Di dunia demikian pula di akhirat. Ya. Padahal kita mengetahui di hari kiamat itu hari yang penuh dengan kesulitan, ya. Nah, bagi mereka orang-orang yang disulitkan itu hari yang sangat berat, ya. Nah, oleh karena itu orang-orang kafir menginginkan untuk mereka tidak dibangkitkan. Ya. Ya laitani kuntu turaba. Wa qala al-kafiruna ya laitani kuntu turaba. Di saat itu orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Duhai seandainya diriku ini adalah tanah. Tanah yang tidak dibangkitkan untuk dipertanggungjawabkan, tidak disiksa, ya, tidak diazab. Nah, dia menginginkan untuk dia menjadi makhluk selain manusia. Untuk kemudian tidak dibalas amalannya. Karena di hari tersebut hari yang penuh dengan kesulitan. Ya. Alal kafirina ghairu yasir. Kepada orang-orang kafir itu tidak mudah. Ya. Artinya mereka disulitkan. Naam. Wa kana yawman alal kafirina asira. Dan hari tersebut terhadap orang-orang kafir adalah merupakan sesuatu yang sulit, hari yang penuh dengan kesulitan. Dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Wa man yassara 'ala mu'sirin," barang siapa yang memberikan kemudahan kepada seorang yang sulit. Naam. Kemudahan di sini baik dari sisi harta, dengan dia memberikan kemudahan untuknya, apabila itu haknya, hak dia yang ada pada orang yang sulit tersebut ketika mungkin dia memberikan pinjaman kepada saudaranya tersebut, maka wajib baginya untuk memberikan penangguhan ya terhadap saudaranya yang tertimpa kesulitan tersebut. Seperti contoh misal, dia memberikan pinjaman kepada saudaranya. Nah, lalu kemudian di waktu yang telah ditentukan, disepakati, tiba waktu untuk dikembalikan harta tersebut yang dipinjam tadi, ternyata saudaranya tidak mampu untuk mengembalikan. Dalam kondisi dia telah berusaha, ya, dia telah berupaya untuk bisa mendapatkan kecukupan untuk bisa mengembalikan apa yang telah dia pinjam. Tetapi qadarullah masya fa'al, ya, dia tertimpa kesulitan, ya, apabila itu haknya, harta itu milik dia, maka ahlul ilmi mereka mengatakan wajib baginya untuk memberikan kelonggaran, memberikan tempo, ya, tidak boleh bagi dia untuk memaksa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisar. Apabila seseorang yang berhutang tadi, dia yang memiliki kewajiban untuk dilunasi tadi, dzu usratin, dia seorang yang sulit, dia seorang yang tertimpa kesulitan, tidak mampu dia untuk mengembalikan apa yang telah dia pinjam, ya, dalam kondisi dia telah berusaha, fanadhiratun ila maisar, maka hendaknya diberikan tangguhan, penangguhan, ya, sampai dia mudah untuk mengembalikan. Tentunya ini bagi mereka yang nampak baginya dia seorang yang bersungguh-sungguh untuk mengembalikan. Adapun seorang yang dia mampu mengembalikan namun dia menunda-nunda, maka ini dosa, ini kemaksiatan. Matalul ghani zulmun. Menunda-nunda untuk membayar, melunasi tanggungannya dalam kondisi dia mampu, telah jatuh temponya, waktunya telah ditetapkan, lalu dia menunda-nunda, ya, nanti-nanti-nanti, atau dia menghindar, zulmun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kedzaliman. Ini perbuatan dosa. Yang dimaksud di sini adalah dia tidak memiliki kemampuan. Fanadhiratun ila maisar. Naam. Namun kalau hak itu bukan haknya dia, dia melihat ada seseorang yang sulit, ya, ada yang tertimpa kesulitan, yang mungkin dia memiliki hutang atau ketanggungan kepada pihak yang lain, itu bukan pihaknya, maka ulama mereka mengatakan yustahabbu lahu, disunnahkan atau disukai baginya untuk memberikan kemudahan tersebut, ya, dengan dia memberikan bantuan, ya, dia memberikan bantuan untuk kemudian seorang yang sulit tadi keluar dari kesulitannya, ya, nah, dia memberikan bantuan untuk seorang yang sulit tadi keluar dari kesulitannya. Nah, ini asal hukumnya mustahab. Kecuali apabila dia melihat kalau ia tidak membantunya, ya, maka dikhawatirkan, ya, saudaranya yang tertimpa kesulitan itu akan diperlakukan buruk. Mungkin akan ditahan, mungkin akan disakiti, mungkin akan dipaksa, misalkan, ya, dengan sesuatu yang memperburuk keadaannya dalam kondisi dia seorang yang sulit, maka ahlul ilmi mengatakan wajib baginya apabila dia mampu untuk memberikan bantuan kepadanya. Nah. Dalam riwayat al-Imam Muslim, Rasul alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan man sarrahu an yunjiyahu Allahu min qurabi yaumil qiyamah fal yunaffis an mu'sirin aw yadha anhu. Barang siapa yang senang untuk Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari kesulitan-kesulitan hari kiamat, maka hendaknya dia berikan kelonggaran, ya, tempo atau keringanan terhadap mereka yang tertimpa kesulitan tersebut, atau dia letakkan, ya, artinya dia bebaskan, dia maafkan, dia hilangkan hak atau tanggungannya tadi. Sudah kamu bebas. Ya. Nah, ini tentunya fadl, keutamaan. Ya, kalau dia memberikan jatuh tempo, dia mendapatkan ajr, dan apabila dia menghilangkan atau dia membebaskan tanggungan tersebut, tentunya ini keutamaan yang lebih besar atau jauh lebih utama, ya, naam, dari yang pertama. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau menyatakan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang satara musliman, ya, menutup aib saudaranya muslim, ya, naam, dalam sebagian riwayat, ya, man satara aurata akhihil muslim, barang siapa yang menutup aurat aib dari saudaranya muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupnya, menutupi aibnya dalam kehidupan dunia, demikian pula kehidupan akhirat. Khawani bidin, a'azani wa azakumullah, hadith ini pula, Rasul SAW menyebutkan, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sejenis dengan amalan yang ia perbuat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, dia tidak membongkarnya, dia tidak menyebarkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di hari kiamat. Bahkan disebutkan dalam hadis ini, fid dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ikhwani fi din, a'azani wa jazakumullah, ahlul ilmi, mereka menyebutkan bahwa seorang menutupi aib saudaranya itu ada beberapa bentuk, ada beberapa jenis yang berbeda. Jenis yang pertama, ketika ia menutupi aib saudaranya tersebut, ya, dia tidak menyebarkannya, yang itu merupakan kebaikan baginya. Itu merupakan kebaikan baginya. Seperti keadaan seseorang misalkan, la yu'rafu bi syai'in minal ma'asi. Seseorang yang dia tidak dikenal, seorang yang suka melakukan kemaksiatan, seorang yang diketahui lurus, berusaha istiqamah, amalannya baik, saleh, ya, tidak diketahui, tidak nampak darinya, ya, dari amalan-amalan dosa dan kemaksiatan. Lalu kemudian waqa'at minhu hafwah aw zallah. Dia terjatuh dalam ketergelinciran, dalam kesalahan, dalam kekeliruan, ya, jatuh dia dalam dosa. Naam. Dalam kondisi dia seorang yang tidak dikenal, tidak dikenal sebagai seorang yang bermaksiat. Maka padanya ada beberapa keadaan. Apabila dia diketahui sebagai seorang yang menyesali apa yang dia perbuat, ya, dia seorang yang menyesali apa yang dia perbuat, dia berusaha istiqamah, dia berusaha lurus, namun, ya, dia pernah terjatuh dalam ketergelinciran, namun dia berusaha untuk lurus, dia berusaha untuk istiqamah, maka ahlul ilmi mereka mengatakan, famithlu hadza satruhu mahmudun wa khair, ya, bahwa menutup aibnya ini sebuah perkara yang terpuji dan ini merupakan kebaikan, ya, tidak sepantasnya untuk kemudian disebarkan, tidak sepantasnya untuk kemudian ditampakkan kepada yang lain, ya, dalam kondisi dia seorang yang terlihat nampak seorang yang istiqamah, ya, namun terjatuh dalam sebuah kemaksiatan dan nampak darinya bahwa ia menyesali perbuatan tersebut dan berusaha untuk istiqamah, berusaha untuk lurus, maka menutupi aibnya, ya, dan tidak boleh baginya untuk menceritakan aib saudaranya tersebut, ya, ketika ia telah berusaha untuk lurus, ia telah menyesali amalan yang dia lakukan dalam pengertian dia telah berusaha untuk istiqamah, ya. Nah, maka yang seperti ini, ya, tidak dibuka aibnya. Bahkan ahlul ilmi mereka menyebutkan aibnya yang telah dia bertobat darinya dan menyesalinya, ini merupakan bentuk ghibah, ya. Ini merupakan bentuk ghibah yang diharamkan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah." Sesungguhnya orang-orang yang menyukai ya untuk tersebar perbuatan keji di tengah orang-orang yang beriman, lahum 'adzabun alim, mereka akan mendapatkan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Ya, yang dimaksud dalam ayat ini, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah beliau menyebutkan, isya'atul fahishati 'alal mu'min al-mustatir fima waqa'a minhu aw ittuhima bihi wa huwa bari'un minhu. Adalah menyebarkan satu perbuatan keji ya yang menimpa kepada seorang mukmin dalam kondisi dia ya telah menutupi aibnya, tidak menampakkannya ya. Nah, yang dia terjatuh pada kesalahan tersebut ya dalam kondisi telah nampak darinya tanda-tanda kebaikan, alamatul khair, tanda-tanda kebaikan, dia telah menyesali, dia telah berusaha untuk bersikap lurus ya, maka yang seperti ini tidak perlu untuk kemudian disebarkan ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Ataukah dia dituduh dengan sebuah perkara dalam kondisi dia berlepas diri darinya ya, dalam kondisi dia bersih darinya. Naam. Ya, ini seperti yang terjadi pada kisahul Ifik ya, yang mereka menuduh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ya terjatuh dalam perbuatan fahisyah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayatnya membebaskan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari tuduhan keji tersebut. Naam. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, apabila menutupi aibnya tersebut merupakan kemudaratan ya. Nah, di mana ketika seseorang menutup aibnya, aib yang menimpa atau terjadi atau ada pada saudaranya tersebut, justru semakin memudaratkan saudaranya. Dalam pengertian, dia semakin menambah, bertambah buruk. Dia semakin bertambah keburukannya. Dia semakin melakukan kemaksiatannya. Ya. Nah. Dia melakukan kemaksiatan. Tidak nampak. Tetapi. Ya. Dan itu diketahui oleh seseorang misalnya. Nah. Namun. Nampak darinya. Bahwa tidak ada penyesalan. Bahkan nampak darinya. Dia terus melakukannya. Dalam kondisi seperti ini. Maka menutupi aibnya ini suatu perkara yang tercela ya. Nah, sehingga yang wajib yang semestinya dilakukan adalah menyingkap apa yang ada pada dirinya dari aib tersebut kepada mereka orang-orang yang bisa untuk meluruskannya. Dan ini suatu bentuk kecintaan seorang muslim kepada saudaranya ya, suatu bentuk kecintaan seorang muslim kepada saudaranya. Dia tidak menginginkan saudaranya itu terjatuh ke dalam kemaksiatan yang bisa berakibat adab, wal'iyadu billah, sebagaimana hal itu pun dia tidak menginginkannya pada dirinya sendiri. Maka ketika dia melihat saudaranya tersebut terjatuh dalam kemaksiatan yang dikhawatirkan ketika tidak dicegah akan menyebabkan dirinya terus berkelanjutan di atas dosa dan kesalahan tersebut, maka yang wajib baginya untuk menyampaikan perkaranya kepada orang-orang yang bisa untuk meluruskannya. Kalau dia seorang istri, disampaikan kepada suaminya. Kalau dia seorang anak misalnya, disampaikan kepada walinya, kepada orang tuanya, ya, sehingga bisa kemudian berusaha untuk meluruskannya sebagai bentuk kecintaan seorang muslim kepada saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang kalian sampai ia mencintai saudaranya seperti ia cintai dirinya sendiri. Kemudian, bentuk yang ketiga, di mana seseorang tidak mengetahui, ya, di mana seseorang tidak mengetahui, apakah dengan dia, apa manakah yang lebih baik, dia mendapatkan seseorang misalnya terjatuh dalam ketergelinciran, terjatuh ke dalam kesalahan, nah, kemaksiatan, nah, yang ia tidak melakukan secara terang-terangan, nah, dan dia tidak mengetahui, manakah yang lebih baik baginya? Manakah yang terpuji baginya? Apakah dengan dia menutupi aibnya tersebut? ataukah dengan dia menyingkapkannya, menyampaikannya kepada orang-orang yang bisa untuk meluruskannya. Nah, dia tidak mengetahui, ya, mana yang lebih baik. Apakah dengan mendiamkannya, menutupi aibnya, atau dengan dia menyampaikannya kepada orang-orang yang bisa untuk meluruskannya. Dia tidak mengetahui mana yang lebih afdol. Maka ahlul ilmi mereka mengatakan jenis yang ketiga ini, fasatru aula. Maka menutupi aibnya, tidak menyampaikannya, ini lebih utama. Karena asal seorang muslim itu seorang yang terpercaya. Nah, ketika dia tidak mengetahui mana yang lebih baik, mana yang lebih memberikan maslahat, maka menutupi aibnya itu lebih utama. Hanya saja boleh baginya untuk kemudian dia terus mengikuti perkaranya. Dia terus mengikuti keadaannya, ya. Karena boleh jadi di hari-hari berikutnya akan nampak sesuatu yang memberikan penentuan kepada jenis yang mana keadaan itu lebih baik. Artinya apakah dengan ditutupnya itu lebih baik ataukah dengan disampaikan kepada yang lain untuk meluruskan keadaannya itu lebih baik. Artinya ketika nampak di hari-hari berikutnya ternyata dia sebagai seorang yang lurus, dia telah menyesali dan meninggalkan amalan-amalan yang dia perbuat. Nah, dia berusaha untuk lurus, dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, maka berarti nampak bahwa menutupi aibnya itu afdal dan adalah merupakan kebaikan. Namun di hari-hari berikutnya ternyata dia terus berkelanjutan. Dia terus melakukan apa yang dia lakukan. Yang dia amalkan berupa kemaksiatan, maka berarti yang nampak, ya, telah nampak bahwa yang afdal baginya untuk kemudian menyampaikannya kepada mereka, pihak-pihak yang mampu untuk meluruskannya. Dan ini adalah bentuk untuk meluruskan saudaranya muslim dan bentuk kecintaan dirinya kepada saudaranya seperti yang telah disebutkan. Nah, kemudian adapun seseorang yang menampakkan kemaksiatannya, ya, seorang yang bahkan terkenal dengan kemaksiatan, dia tidak peduli, ya, dengan kemaksiatan yang dia perbuat, terang-terangan dia dalam melakukan kemaksiatan tersebut. Mustahiran biha, ya. Dia seorang yang masyhur, terkenal sudah, ya. Nah, dia tidak lagi malu dalam melakukan kemaksiatan yang dia perbuat. Naam, ya. Tidak peduli dengan apa yang dia lakukan, ya. Tidak peduli kalau orang mengatakan kepadanya ini orang fajir, ya. Orang yang menampakkan kefajirannya. Maka dalam kondisi jenis yang ini, ahlul ilmi mereka mengatakan laisa lahu ghibah. Orang yang seperti ini tidak ada ghibah baginya. Artinya diperbolehkan untuk menyampaikan atau menyingkap auratnya ataukah menyingkap aibnya, kekurangannya, agar kemudian manusia bisa berhati-hati darinya. Agar kemudian manusia bisa berhati-hati darinya atau memperingatkan diri mereka darinya, atau agar bisa ditegakkan baginya had, ya, ditegakkan baginya hukuman, ya, untuk kemudian melindungi kaum muslimin dari kejahatannya. Untuk melindungi kaum muslimin dari kejahatannya. Nah, Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau menyatakan, ya, hadis dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, ketika beliau memerintahkan kepada Unais, waqdu ya Unais ala imrati hadza fa inni atarafat farjumha. Pergilah engkau wahai Unais kepada istri orang ini, yakni yang suaminya menyampaikan bahwa istrinya itu terjatuh ke dalam perbuatan fahisyah. Nah, terjatuh ke dalam perbuatan fahisyah. Ya, nah. Dan masyhur dengannya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Unais, pergilah kepada istri lelaki ini, apabila dia mengakui kesalahannya, farjumha, maka rojamlah dia." Yani tegakkan hukum had atasnya karena dia seorang wanita yang telah menikah dan dan berhubungan dengan pernikahan yang sah, apabila nasallallahu lana wa lakumul afiyata wa salama, ia terjatuh ke dalam perbuatan zina, ditegakkan hukum had padanya. Baik, masih tersisa beberapa penggalan hadis ini, ya, insyaallah disebutkan di kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Baik, pertanyaan. Afwan, gimana ciri-ciri seorang cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang cinta karena Allah Subhanahu wa taala kepada saudaranya di mana dia menginginkan kebaikan kepada saudaranya, ya. Dia menginginkan kebaikan kepada saudaranya. Seperti dia menginginkan kebaikan itu, ya, dia dapatkan. Nah, ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan, dia juga ikut bergembira, ya. Nah, dia tidak hasad, dia tidak dengki. Ketika mendapati saudaranya mendapatkan kesulitan, kesusahan, dia juga ikut bersedih. Dia juga ikut berduka. Bahkan bila ia mampu, dia ikut bantu memberikan bantuan. Sesuatu yang dia mampu untuk lakukan untuk menghilangkan atau mengurangi kesulitan yang menimpa saudaranya. Ketika ia mendapatkan saudaranya terjatuh ke dalam kesalahan, kemaksiatan, ya, lalu ia telah menyesali, lalu ia kemudian tidak berusaha untuk tidak mengulangi kembali dan ia bersikap istiqamah dan lurus, maka ia menutupi aib saudaranya tersebut. Dia tidak membongkarnya, dia menutupinya dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menutupi juga aibnya di dunia dan di akhirat. Man satra musliman satrahullahu fid dunya wal akhirah. Apabila dia mendapatkan saudaranya terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan dan mendapatkan tanda bahwa saudaranya tersebut, ya, seorang yang apabila tidak ditegur, apabila tidak diperingatkan, dia akan terus berkelanjutan di atas dosa dan kemaksiatannya. Dia akan terus berkelanjutan di dalam perbuatan yang dia lakukan, ya. Nah, maka dia berusaha untuk meluruskan saudaranya. Bila ia mampu menegurnya dan menasihatinya, maka ia melakukannya, menasihati dan menegur saudaranya. Apabila ia merasa tidak mampu untuk menegur dan menasihatinya, maka dia menyampaikan perkaranya kepada yang mampu untuk meluruskan dan menasihatinya, karena ia mencintai saudaranya. Dia tidak hanya sekedar bersahabat dengannya karena perkara dunia, sehingga mencegah dia dari meluruskan saudaranya karena tidak enak. Aduh, ini teman akrab saya, kalau saya tegur nanti hubungan kami renggang, hubungan kami akan tidak harmonis dan seterusnya. Tidak. Namun yang dia menginginkan dari saudaranya adalah karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang demikian kondisinya, maka dia berarti mencintai saudaranya karena Allah, ya, yang Rasulullah SAW menyebutkan keutamaannya. Nah, insyaallah mudah-mudahan akan disebutkan dalam daurah kita, ya. Insyaallah taala. Nah, apakah ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan jasad dan rupa seperti di kehidupan dunia, dan apakah mereka saling mengenal? Kalau tentang jasad dan rupa seperti kehidupan dunia, manusia mereka akan dibangkitkan seperti awal penciptaannya, ya. Nam yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan, ya, dan tingginya mereka seperti tinggi ayahnya, ya. Naam. Nabiullah Adam alaihissalam. Naam. Ya. Kemudian kondisi-kondisi mereka itu tergantung amalannya, ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, ya. Ada yang dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi cikkuhu ma'il. Naam, punggungnya itu miring. Ya. Naam, punggungnya miring. Kenapa? Karena dia tidak berlaku adil kepada istri-istrinya. Naam. Ya. Naam, dia punya beberapa istri, dia lebih condong kepada salah satunya sehingga dia tidak berlaku adil kepada yang lainnya. Ini dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi cikkuhu ma'il. Ya, badannya condong, artinya tidak seperti kehidupan dunianya. Ada yang dibangkitkan dalam kondisi lehernya panjang, ya. Nah, kalau dalam kehidupan dunia kan mungkin ini aneh, ya, bagi kita. Dalam kehidupan akhirat ini kemuliaan, karena bisa dilihat dari tempat yang jauh. Ini bagi seorang muadzin. Nah, ya. Nah, dibangkitkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kata Nabi SAW, la yasma'u sautul muadzin insun wala jinnun wala syai' illa syahida lahu yaumal qiyamah. Tidaklah mendengarkan suara muadzin itu manusia, jin atau makhluk apa saja, kecuali nanti di hari kiamat dia akan menjadi saksi ya kepada Allah tentang amalan yang dilakukan oleh saudaranya. Apakah mereka saling mengenal? Kalau mereka saling mengenal di dalam kehidupan dunia, maka mereka akan mengenali ya. Nah, akan mengenali. Nah. Di antara yang menunjukkan ya firman Allah Subhanahu wa taala, misal contoh, yauma yafirul mar'u min aqi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani likulli imrin minhum yawma idin sya'nun yughni. Masing-masing akan lari ya. Yauma yafirul mar'u min aqi, seorang itu akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ayah dan ibunya, seterusnya, dari wa sahibatihi wa bani, dari istri atau pasangannya dan anak-anaknya. Masing-masing memiliki kesibukan yang mencukupkan dia dari mengurus yang lain. Ya, artinya ketika seorang itu mampu untuk menjatuhkan kerabatnya untuk menyelamatkan dirinya, maka dia akan lakukan. Tidak ada lagi kecintaan di hari tersebut. Ya, al-akhillahu yawma idin adu ba'duhum al-akhillahu yawma idin ba'duhum li ba'd apa ayatnya? Ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Ya, orang-orang yang saling berkasih sayang, saling mencintai ya, di hari tersebut sebagian mereka terhadap sebagian yang lain itu musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, ya, mereka tidak mampu menjatuhkan kecuali kalau mereka kenali ya. Seorang anak akan datang kepada ayahnya, dia akan mengatakan, ya Allah, ini ayah saya. Artinya dia kenali. Dia selama kehidupan dalam kehidupan dunia dia terlantarkan saya. Dia tidak memperhatikan agama saya. Bagi dia sesuatu yang penting adalah kehidupan dunia. Seterusnya. Nah, kalau anak itu mampu menjatuhkan orang tuanya, dia akan jatuhkan. Demikian pula orang tua kepada anak, istri dan suami, begitu seterusnya. Nah, demikian pula kisah tentang manusia, mereka mendatangi para nabi, para anbiya, datang kepada Nabi Allah Adam, kepada Nuh alaihissalam, kepada Nabi Naam, berikutnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa dan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, ya, untuk kemudian meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan di hari tersebut. Dan ini tidak terwujud kecuali mereka kenali. Mereka kenali para nabi tersebut, sehingga yang zahir mereka wallahu taala alam bisawab akan mengenalinya jika mereka saling mengenali dalam kehidupan dunia. Sekali lagi, pengenalan itu tidak memberikan manfaat kecuali apabila mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu taala alam bisawab, tidak cukup waktu untuk kita sebutkan. Subhanakallah bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.